Uchiha Wayu Arif Sujamiko. Di setiap alasan ku coba untuk tegaskan satu janji bahwa kau takkan pernah tinggalkan kisah cinta ini hingga akhir masa depan dan terus memahami walau hanya pengharapan. Dekap rinduku iringi cacat luka hatiku bagaikan cerita panjang bercinta hitam hias hidupku. Kan ku sisakan sebaik cerita bersamamu karena ku yakin ku ingin hidup hanya semua untukmu. Semua cinta laku menyatu dalam satu lagu rindu melengkapi lukisan dalam hidupku dan semua takkan pernah jauh aku untuk karena kamu melebihi mimpi indahku. Kita selalu bersama, ku mau melengkapi semua tentang kita. Walau pahitnya ku kan menunggu kau di sana satu selamanya. Tuhan berikan aku kamu menghiasi hari sepiku. Walau semua cinta dan waktu. Terkadang di kala malam mulai gelap membentang, sosok bayangmu datang ucapkan kata-kata sayang walau perlahan. Semua itu mulai menghilang tapi ku yakin suatu saat ku pastikan kau datang. Sungguh ingin rasanya ku kejar kau di sana, menumpahkan keluh kesahku kita bersama. Tapi sungguh ku tak punya daya dan upaya, ku hanya bisa berkata baik-baik ya di sana. Semua cinta aku menyatu dalam satu lagu rindu melengkapi kisah dalam hidupku dan semua itu takkan pernah jauh aku untuk karena kamu melebihi mimpi indahku. Kita selalu bersama, ku mau melengkapi semua tentang kita. Walau pahitnya ku kan menunggu kau di sana satu selamanya. Tuhan berikan aku kamu menghiasi hari sepiku. Walau semua cinta dan waktu. Musikku takkan indah jika kau bernyanyi solo. Kau krimer bergairah bertabur di cappuccino. Dirimu ku cinta dalam satu anugerah. Ku hanya hidupku hanya untukmu. Dengarkan laguku. Mau melengkapi semua tentang kita.